Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin la yubiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kulbin la yakhsha' wa ainin la tadma' ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا بارك لنا في هذا الشهر الكريم واجعلنا فيه من العائدين والفائزين. عيننا يا ربنا فيه على الصيام والقيام واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai, yang kami muliakan, para pemirsa, para pendengar, wabil khusus hadirin hadirat, semoga senantiasa dimuliakan Allah, semoga diberi keistiqomahan dalam menggapai kebaikan hingga kelak dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, berikan kepada kita kemudahan, dan semoga apa yang kita dapat benar-benar menjadi sebab kita bisa beramal baik, dan semoga amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kepada hadis yang ketujuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah tentang ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat. Agama yang di situ adalah tuntunan bagaimana kita itu berurusan dengan, pertama dengan Allah, kemudian urusan kita dengan hamba-hamba Allah. Urusan kita dengan Allah harus benar dan baik. Dan urusan kita dengan hamba Allah harus benar dan baik. Dan di situ ada penyambung antara kita dengan hamba Allah, kemudian kita dengan Allah. Yaitu ada wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa Al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan wahyu itulah kita mendapatkan bimbingan bagaimana kita bisa benar dalam berurusan dengan Allah, kemudian bisa benar urusan kita dengan manusia, sesama manusia. Di dalam kita berurusan dengan Allah ada bimbingannya. Urusan dengan manusia ada bimbingannya. Maka untuk kita bisa benar-benar di saat kita urusan dengan Allah, agar kita benar-benar di saat kita urusan dengan sesama manusia, maka di situ perlu kita benar-benar berpegang dengan apa yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah terdiri di dalamnya adalah nasihat. Nasihat maksudnya apa? Nasihat ini dikatakan secara bahasa, nasihat adalah, saya teringat Harun Ar-Rasyid di saat diganggu oleh lalat. diganggu oleh lalat, ingat Allah. Lemahnya manusia ini. Diganggu lalat bingung oleh tadi. Padahal kecil yang ganggu. Pergi dia dengar omongan. Mau sombong kita, diganggu lalat saya bingung oleh tadi ini. Harun Ar-Rasyid juga begitu, saya ini seorang khalifah. Alangkah lemahnya manusia. Allah yang Maha Kuasa. Pergi sudah lalatnya. Kita lanjutkan. Maka nasihat di sini apa maknanya? Nasihat adalah secara bahasa adalah tulus. Secara bahasa adalah bersih. Secara bahasa adalah serasi. Itu nasihat. Kalau ada orang nasahtu ats-tsauba, maksudnya kalau aku nasahtu ats-tsauba, nasahtu, aku mempertemukan baju dengan baju kemudian dijahit. Itu adalah nasihat juga. Jadi nama nasihat mempertemukan. Datang lagi. Ini harus ada yang tetap dhaif kita, lemah. Baik, kemudian dimaknai tulus. Kalau kita tulus itu maknanya apa? Buah daripada ketulusan kita adalah kita akan menjaga sesuatu tersebut, membela sesuatu tersebut, memperjuangkan sesuatu tersebut. Agar sesuatu tersebut tidak, misalnya, diganggu, dikotori, dinodai, dan sebagainya. Itu nasah. Kalau nasahtul asla misalnya, aku bersihkan madu itu daripada campurannya, daripada apa namanya, apa madu itu kan ada madu dengan apanya itu sebelum diperes, itu sebelum dikeluarkan sarang-sarang madunya itu. Jadi seperti itu. Maka bagaimana makna ad-dinun nasihah ini? Agama adalah nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat. Bagaimana membenahi hubunganmu dengan Allah, bagaimana hubunganmu dengan manusia, bahkan kitab suci yang diturunkan kepadamu, urusanmu agar benar kepada kitab suci itu seperti apa? Dan bagaimana urusanmu dengan Nabi Muhammad SAW yang membawa kitab suci? Maka perlu nasihat di sini. Hadis yang ketujuh, An-Abi Ruqayyah Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Dari Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi SAW, Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Tamim Ad-Dari. Beliau berkata, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihat artinya apa? Benarnya dalam beragama adalah kalau sudah orang benar dalam nasihat. Seperti Al-Hajju Arafata, Al-Hajju Arafatu. Haji adalah Arafah. Maksudnya, bukan haji itu hanya di Arafah saja. Paling pentingnya ibadah haji adalah kalau orang wukuf di Arafah. Yang lainnya masih bisa ditambal, bisa ditunda. Tapi kalau wukuf Arafah, tidak wukuf, maka tidak sah hajinya. Makanya di dalam beragama, jika tidak ada an-nasihah, maka tidak akan beragama. Kemudian, kulna kami bertanya liman untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat adalah, ola, lillahi untuk Allah, wali kitabihi dan kitab Allah, wali rasulihi dan untuk utusan Allah, wali a'immatil muslimin dan kepada pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kaum muslimin, wa 'ammatihim yang terakhir adalah untuk awamnya kaum muslimin. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat liman lillah, nasihat untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah? Tentu beda. Nasihat untuk manusia dan nasihat untuk Allah. Kalau nasihat untuk manusia, beda maksudnya, tapi caranya beda. Kalau nasihat untuk manusia adalah kita menghendaki kebaikan untuk manusia tersebut. Sehingga kalau kita menasihat, kita cintai manusia tersebut. Dan cara mencintai manusia berbeda dengan cara mencintai Allah. Kalau mencintai manusia, ya kita bela, kita beri. Karena dia butuh makanan, maka kita beri makanan. Di saat dia melakukan kesalahan, kita tegur. Nasihat kepada manusia. Dan menasihat adalah makna lain adalah menginginkan kebaikan. Menjauhkan sesuatu yang kita nasihati itu dari sesuatu yang tidak diinginkan. Dari sesuatu yang tidak disenangi oleh sesuatu tersebut. Nasihat kepada manusia jelas. Menjauhkan dia dari tersesat, misalnya, lalu kita beri nasihat. Dia memakan sesuatu yang membahayakan, kita ingatkan, itu nasihat. Akan tapi apakah dengan Allah seperti itu? Tentu tidak. Karena Allah tidak akan ada sesuatu yang akan menjerumuskan Allah. Akan tetapi, nasihat kita untuk Allah, nasihat kita untuk Allah adalah bagaimana kita melakukan dengan hati kita, karena hati dikatakan juga punya amal, melakukan kita dengan hati kita dan anggota tubuh kita untuk sesuatu yang Allah cintai, Allah senangi, itu nasihat untuk Allah. Melakukan kita untuk Allah, sesuatu yang Allah cintai. Dengan hati kita, kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, agungkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita jauhkan dari keyakinan-keyakinan yang menjadikan Allah murka, kita hindari daripada keraguan-keraguan tentang kemahatunggalan Allah, kita hindari dari keraguan-keraguan kemahakuasaan Allah, kita hindari dari keraguan-keraguan tentang kemahakasih sayangnya Allah. Maka ini adalah nasihat untuk Allah. Jadi membangun keyakinan yang kuat di dalam hati kita bahwasanya Tuhan kita Allah adalah maha kuasa. Dia maha pencipta. Dia maha tunggal. Maka ini dibahas dalam pembahasan ilmu akidah, itu nasihat untuk Allah. Artinya apa? Memperbaiki, membenahi hubungan kita dengan Allah dan menjauhkan Allah di hati kita dari sesuatu yang Allah murka. Kalau di hati kita ada kepercayaan adanya dua Tuhan, maka Allah murka. Atau kita meyakini bahwasanya Allah itu bertangan, bermata, berarti telah kita menodai, berarti Allah tidak akan ternodai. Akan tapi kita menodai iman kita sendiri. Berarti urusan kita dengan Allah sudah tidak benar. Maka nasihat untuk Allah maknanya bagaimana membenahi hatimu dengan Allah. Bagaimana kita tidak melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka? Bagaimana kita tidak melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu marah? Akan tapi hendaknya yang kita lakukan dengan hati dan anggota tubuh kita yang menjadikan Allah itu senang, mengagungkan Allah, termasuk sujud, adalah nasihat kepada Allah. Karena sujud kita kepada Allah menjadikan Allah senang. Sujud kepada Allah menjadikan Allah ridha. Dan segala kebaikan yang kita lakukan, iman khususnya, menjauhkan kita, ada namanya taqdis, mensucikan Allah dari hal-hal yang Allah murka. Mensucikan Allah, menjauhkan dari keyakinan kita tentang hal-hal yang menjadikan Allah murka. Pakar akidah menjelas ini semua. Dan pembahasan ilmu tauhid tidak lain adalah nasihat untuk Allah. Artinya, bagaimana membenahi hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dengan Allah, karena mustahil kalau nasihat kepada Allah, kita menasihati Allah, ya Allah kau begini, kau begini. Ini syirik. Allah tidak butuh itu semua. Akan tetapi, nasihat untuk Allah adalah melakukan sesuatu yang menjadikan Allah ridha, seperti halnya kita nasihat kepada manusia, melakukan sesuatu untuk manusia yang menjadikan dia adalah senang, dan dia adalah bahagia, dia baik. Kita menjauhkan dari manusia, dari hal-hal yang membahayakannya. Dengan Allah pun, juga ada nasihat, yaitu bagaimana kita menjauhkan di hati kita dari keyakinan-keyakinan Allah murka. Menjauhkan dari hati kita dari keraguan-keraguan tentang keimanan. Maka ini dibahas luas oleh ulama-ulama ahli iman, ahli akidah. Dan itu disebut nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti ada nasihat untuk likitabi, kitab Allah. Nasihat kitab Allah. Sama. Nasihat kitab Allah adalah bagaimana kita tulus dengan kitab Allah. Menjaga kitab Allah dari menafsiri seenaknya dengan otak kita tanpa ada bimbingan. Menjauhi dari kitab Allah, merubah dari merubah. Seperti yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani, merubah kitab suci mereka. Makanya kalau kita tulus dengan kitab suci Allah, Al-Quran, maka kita memuliakannya, mencintainya, mengagungkannya, mendengarnya. Karena dalam Al-Quran adalah firman Allah, perintah Allah, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Ini adalah nasihat kepada kitab Allah. Nasihat kepada Allah, kita tulus dengan kitab suci Allah. Meyakini seyakin-yakinnya kalau itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah nasihat kepada kitabullah. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat kepada kitab Allah. Keyakinan kita bangun. Itu adalah dari Allah. Makanya kalau sudah hukum ini diambil dari Al-Quran dengan cara yang benar oleh orang yang benar, tidak ada alasan bagi kita kecuali kita mematuhi dan mengikutinya. Itu namanya tulus kita. Atau namanya al-nasihah atau khulus. Nasihah kepada kitab suci Al-Quran. Kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga nasihat li rasulihi. Nasihat kepada utusan Allah. Bukan kita menasihati Nabi Muhammad SAW. Bukan. Akan tapi bagaimana hubungan kita. Nabi Muhammad tidak perlu dinasihati. Karena beliau adalah langsung dari wahyu. Bahkan Nabi Muhammad tidak bersalah. Bahkan Nabi Muhammad selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih makna nasihat kita, nasihat kepada untuk Rasulullah adalah bagaimana membangun hubungan kita baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari menambahkan kecintaan kita kepada Nabi, kemudian dengan keyakinan di hati kita untuk bisa mengikuti Nabi. Kemudian juga mengenal sifat-sifat Nabi, meyakini itu semua. Ini adalah ikhlas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwasanya beliau adalah penyambung antara kita dengan Allah. Yakin, itu nasihat kita, tulus kita dengan Nabi. Makanya, kalau kita tidak peduli dengan itu semua, maka tidak ada nasihat untuk Nabi. Misalnya, merendahkan Nabi, mencaci Nabi, tidak memuliakan Nabi, tidak mencintai Nabi, berarti tidak ada nasihat untuk Nabi. Tidak ada ketulusanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini nasihat untuk Rasulullah adalah, bagaimana engkau tingkatkan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, keyakinanmu kepada Nabi Muhammad. Dan ini juga masuk bagian daripada yang dibahas oleh para pakar akidah juga. Tentang bagaimana urusan kita dengan para utusan-utusan Allah. Lebih khusus adalah Nabi Muhammad SAW. Kita bela Nabi Muhammad. Kita bela Nabi Muhammad SAW. Kita cintai. Kita sebut Nabi Muhammad. Kita baca salawat sebanyak-banyaknya. Itu nasihat kita untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian wali a'immatil muslimin dan para imam-imam kaum muslimin. Lihat, beda dengan nasihat untuk amatihim kepada orang awam. Ka'immatil muslim, bagaimana ketulusan kita dengan mereka? Ini ada kesinambungan. Kesinambungan daripada nasihat kepada Allah, kemudian nasihat kepada kitab Allah, kemudian nasihat untuk Rasulullah, kemudian nasihat kepada a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Imam-imam kaum muslim, bagaimana nasihat kita untuk mereka? Nasihat kita untuk mereka adalah tulus kita untuk mereka adalah bagaimana kita mempercayai mereka, patuh kepada mereka, karena mereka adalah yang memahamkan kepada kita akan kitab-kitab Allah, yang memahamkan kita tentang Rasulullah. Maka kita harus tulus kepada mereka, menjaga para ulama-ulama kita yang dikatakan ulama waratsatul anbiya, mereka pewarisnya para nabi. Makanya jika seseorang tidak tulus, tidak menganggap ulama sebagai ulama, maka sesatlah mereka. Tidak akan mendengar petuahnya, tidak akan mengikuti petuah-petuahnya. Ini problem. Jadi urusan kita dengan ulama harus seperti itu. Ulamanya Rasulullah yang sesungguhnya. Kalau kitabullah sudah sangat jelas, itu Al-Quran. Dan Allah jelas. Kemudian, dan juga Rasulullah sangat jelas. Akan tapi a'immatil muslimin, di sini harus berhati-hati kita. Dalam hal lain, kalau kita masuk dalam dunia tarbiyah, untuk bisa sampai kepada Allah, kita melalui perantara seorang guru. Dan guru kita penyambung antara kita dengan Rasulullah, dengan Allah. Nabi, guru-guru kita. Maka di situ ada adab dan tata krama di dalam kita berguru, dibahas juga dalam dunia tarbiyah. Sehingga kebesaran ilmu, banyaknya ilmu yang engkau dapat tergantung bagaimana urusan hatimu dengan gurumu. Sehingga ada ilmu yang terputus dari gurunya. Ilmu yang terputus kena dari gurunya, yaitu ilmu yang diambil dengan tidak beradab. Ilmu hanya mengandalkan akalnya saja. Abu Jahal mengambil ilmu dari Nabi SAW. Tapi dia tidak menasihati Nabi. Tidak menasihati untuk Rasulullah. Dia hanya mengambil ilmu dari Rasulullah. Tapi tidak ada nasihat untuk Rasulullah. Tidak ada kepatuhan kepada Nabi Muhammad. Tidak sah ilmunya Abu Jahal. Maka sealim apapun Abu Jahal, enggak bisa. Enggak ada nasihat untuk Abu Jahal dalam hal ini. Maksudnya tidak ada kepatuhan kita untuk Abu Jahal. Kalau bicara tentang ilmu, ilmu. Tidak cukup kealiman seseorang. Akan tapi kealiman seseorang harus ada sambung. Dengan Nabi SAW, karena pada hakikatnya ulama itu adalah yang menyambungkan kita dengan Rasulullah SAW. Maka di sini Syekh Az-Zarnuji misalnya menyebutkan bahwasanya perlu pentingnya memilih guru. Bukan hanya seorang yang sudah masyhur, kemudian kita mendengar namanya asal orang, lalu kita ikuti. Tidak. Memilih guru sangat penting. Karena kalau orang sudah berguru, dia akan meletakkan dirinya dalam di bawah telapak tangannya. Mau dirubah-rubah. Seperti mayit. Baina yadayil ghasidi, seperti mayit. Di depannya seorang pencuci mayit. Yang memandikannya. Nggak boleh protes. Artinya apa? Kalau kita salah memilih guru, berarti kita akan dibawa kita oleh guru kepada tempat yang dia suka. Maka di situ ada namanya memilih seorang guru. Makanya jangan mengentengkan. Belajar dengan orang yang akidahnya sesat. Katanya apa? Saya hanya ingin mengambil Al-Qur'annya saja. Tapi akidahnya sesat. Biarpun dia menghafal Al-Qur'an, ada orang khawarij. Ada orang menghafal Al-Qur'an, tapi tidak ada sambung hatinya dengan Al-Qur'an. Banyak. Makanya kita perlu dalam hal semacam ini, kita memilih guru. Karena nanti ada. Kita harus tulus sebab setelah itu. Ketulusan dengan guru. Kita harus patuh dengan omongannya. Kita akan mendengar petunjuk-petunjuknya. Kita harus bisa menjauhi larangannya. Karena larangan seorang guru pada hakikatnya juga diambil dari apa yang mereka fahami daripada kitab Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memilih guru itu penting agar kita bisa tulus nanti dengan guru kita. Nasihat. Tapi kadang zaman sekarang ini orang berguru itu asal. Berguru melalui internet. Kalau kita melalui internet untuk orang yang kita kenal dan kita ketahui, ya misalnya kita berguru dengan guru-guru mulia yang selama ini kita kenal, guru-guru mulia misalnya, orang-orang alim yang selama ini kita kenal karena mereka membuat internet misalnya, atau mereka punya channel televisi atau radio mungkin, misalnya seperti ulama-ulama yang kita kenal selama ini yang dari Hadramaut misalnya, atau dari Syam misalnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti misalnya. Langsung kita masuk webnya, gak ada masalah. Kenapa? Memang itu untuk disampaikan kepada kita. Miliknya beliau. Artinya apa? Di saat kita tidak mampu untuk datang dengan jasad kita ke tempat beliau, akan tapi kita bisa mengambil ilmu beliau melalui fasilitas-fasilitas teknologi ini. Tapi kalau kita mengambil ilmu dengan liar, ini problem. Ini zaman sekarang, ini kesombongan. Sehingga lihat tidak ada hubungan batin antara dia dengan gurunya. Saya ngambil ilmu gurunya, gurunya Ustadz Internet, gurunya Ustadz Google, ini problem. Ini zaman sekarang kalau ada masalah, memang lebih cepat daripada saya tanya pada kiai. Tanya kiai masih bulat, masih buka kitabnya. Saya langsung internet, dijawab. Mana ini, lihat. Mana hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya muncul orang-orang sombong. Ilmu tidak diambil semacam itu. Ilmu ada nur. Ilmu ada lahir dan batinnya. Lahirnya engkau bisa menghafal ilmu tersebut. Batinnya sambungnya engkau dengan gurumu. Karena di sini, maka di sini perlu untuk memilih guru yang akidahnya benar. Makanya kami himbau hati-hati menyekolahkan anak kita. Di mana anak kita belajar, ilmu tidak bisa diambil melalui orang yang tidak sambung secara keimanan, secara maknawi dengan guru yang sebelumnya hingga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian dari kita hanya tergiur dengan istilah beasiswa, beasiswa, beasiswa. Membayar adalah lebih bagus daripada harus beasiswa tapi terjerumus anak kita. Sebab kita harus yakin, semua yang kita bayarkan untuk mendidik anak-anak kita akan ditulis sebagai amal yang lebih bagus daripada kita gunakan untuk jihad di jalan Allah. Ini harus yakin yang demikian. Memilih guru ini penting. Memilih guru. Karena itu adalah immatil muslimin, imam-imam kaum muslimin itu nanti itu. Penyambung antara kita dengan Rasulullah. Kalau sudah salah memilih guru, lihat kita akan dibawa kepada kesesatannya. Kita akan dibawa ke dalam tipuannya. Kita akan dibawa kepada kemungkaran yang selama ini dibungkus dengan kebaikan. Maka a'immatil muslimin. Nah, setelah itu baru nasihat kita untuk mereka bagaimana. Kalau sudah ketemu guru-guru besar yang soleh misalnya, kita enggak kenal Dr. Muhammad Said Ramadi, Habib Abdullah Muhammad Baharun, Habib Umar bin. Misalnya contohnya orang-orang besar semacam itu. Bagaimana? Nah, kita perlu nasihat untuk mereka. Nasihat untuk mereka ketulusan kita dengan seorang guru. Beda ya? Nasihat ketulusan kita dengan seorang guru mendara petuahnya, bertata krama kepada mereka, adab kepada mereka, mencintai mereka. Sehingga syarat menuntut ilmu sederhana. Ada dua syarat yang tidak boleh lepas dari seorang murid kepada gurunya. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan. Kalau tidak ada cinta, tidak akan dapat ilmu yang sesungguhnya. Yang kedua adalah adab tata krama. Adab dan tata krama. Lah, cinta dan adab tata krama ini adalah nasihat sebetulnya. Yang disebut an-nasiha li a'immatil muslimin tadi, nasihat tulus maksudnya dalam mencintaimu, tulus dalam engkau menuntut ilmu, maka dengan adab yang mulia. Itu adalah nasihat. Bagaimana seorang menuntut ilmu tidak mencintai gurunya? Sehingga ada ini kelatahan anak-anak orang-orang zaman sekarang ini adalah mentang-mentang dia punya duit misalnya, kalau mau nyekolahkan anaknya itu bukan melalui petunjuk para ulama-ulama. Karena dia punya duit, dia akan survei keliling. Pengen tahu survei tempatnya. Hei, tempat bukan jaminan keselamatan akidah. Awas, hati-hati. Akan tapi melalui petunjuk seorang guru, rekomendasilah bahasa kita. Oleh guru boleh tidak gini, akidahnya seperti apa itu. Anda akan tertipu. Kadang-kadang tertipu dengan kebaikan, apa namanya, penerima tamu. Oh, penerima tamunya lembut, luas. Orang kafir pun ada yang lembut, luas. Apakah kita akan ikuti mereka? Kemudian fasilitasnya Masya Allah, fasilitasnya, oh bersihnya Masya Allah dan sebagainya. Beasiswa lagi. Tidak ada urusan dengan beasiswa. Keselamatan itulah yang penting. Kita akan berguru, kita akan meletakkan anak kita. Dan anak kita akan mengambil ilmu, mempercayainya, mengikutinya. Akankah anak kita kita suruh belajar dengan Fir'aun? Akankah anak kita suruh belajar dengan Abu Jahal? Ini adalah kelatahan orang yang kadang-kadang diberi oleh Allah kelebihan. Tidak mau patuh dengan ulama lagi itu. Sehingga menyekolahkan anak pun hanya melihat sekolahnya. Lihat di internet, sekolah yang terkenal. Wah, semua sekolah kan dengan promosinya. Sehingga kadang kita terharu dan ternyuh. Itulah tanda ketulusan. Ada sebuah pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren. Tidak pakai pelang. Tidak pernah diumumkan di media. Tapi santrinya banyak. Lihat dari mana orang tahu itu. Ayo. Itu ketulusan orang yang membuatnya. Ada pondok pesantren tidak pakai pelang di pondoknya. Kalau nyari pun masih tanya-tanya. Hanya kalau sedang kelihatan bangunan, ya itulah pondoknya. Tidak, kiainya pun juga kiai masyhur, nggak pernah ceramah di televisi juga, nggak pernah di radio. Tapi muridnya terus nambah-nambah. Ya. Siapa yang mengundang itu? Yang mengundang adalah Allah. Cuman kadang-kadang kita itu hanya gebiar materi yang kita yang jadi pertimbangan utama. Sehingga ada sebaiknya nyekolahkan anak itu harus gebiarnya dulu. Oh, pondok. Kelihatan bangunannya, kemudian jamaahnya, kemudian bukan di situ ukuran kebenaran. Kebenaran adalah hakikat apa yang ada di dalamnya. Makanya kita perlu rekomendasi seorang guru, ulama yang mengarahkan di mana sekolah anakku dan sebagainya. Maka jangan sampai kita menyalahkan anak kita di sekolah-sekolah yang akidahnya sesat, harga mati dan tidak bisa ditawar yang demikian ini. Sebab ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya. Cahaya yang dititipkan di hati seorang hamba, dengan itulah nanti seorang akan patuh kepada Allah secara sesungguhnya. Kalau ilmunya ilmu palsu, tidak akan menjadikan seorang itu khusyuk. Baik. Maka memilih guru. Setelah memilih guru, baru nanti ada nasihat untuk para ulama. Nasihat untuk para ulama itu bagaimana? Mempercayai mereka, mengikuti mereka, mencintai mereka dan beradab kepada mereka. Kalau sudah cinta dan adab dipegang, apa yang kurang dari seorang hamba? Seorang awam seperti kita. Kita akan selamat. Kita dengar petuah kata ulama, oh iya, petuah ulama, iya, iya. Namanya insaf, sadar. Itulah nasihat kita untuk para ulama. Kemudian, yang terakhir ada nasihat untuk wa'amatim, untuk orang awam. Orang awam pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang, dan itu nasihat. Jangan sampai engkau rela kalau mereka terjerumus, jangan sampai engkau rela mereka masuk neraka, jangan sampai engkau rela mereka dihukum oleh Allah. Bagaimana nasihat kita untuk mereka? Ya bagaimana kita usaha, bagaimana agar mereka, ketulusan kita dengan mereka itu seperti apa? Yang katanya nasihat kita untuk mereka itu kayak apa? Nasihat mereka kita untuk orang awam, di dalamnya adalah ahli maksiat, di dalamnya adalah pemabuk, di dalamnya adalah penjudi, di dalamnya adalah mungkin pezina. Kita perlu memberi nasihat untuk mereka, tulus kita kepada mereka sebagai ahli la ilaha illallah, ahli iman, bagaimana? Dengan kesuka relaanmu, dengan ketulusanmu, dengan kecintaanmu, membawa mereka. Seperti halnya kita tulus kepada seorang alim dengan mengikutinya, maka ketulusan kita dengan orang awam adalah membawa mereka, karena awam-awam. Orang awam adalah awam, dengan kelemahannya. Mereka adalah orang yang mungkin tidak punya mata untuk bisa berjalan. Maka, kasih sayang pertama yang kita berikan kepada mereka, menuntunnya. Karena dia tidak tahu jalan. Kalau dia tidak bisa berjalan dengan kakinya, menggendongnya. Seperti itu maknanya. Artinya apa? Yaitu ketulusan kita dengan mereka, memberikan kepada mereka apa yang paling mereka butuhkan demi kebaikan mereka. Dan kebaikan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Maka di sini berlaku nasihat yang selama ini kita faham itu nasihat jenis terakhir ini. Nasihati orang. Nasihat orang maksudnya apa? Agar kamu tidak masuk neraka. Kan gitu kesimpulannya. Agar kamu tidak terjerumus. Itu urusannya dengan seorang alim atau seorang sahabat dengan sahabatnya untuk orang awam. Jadi kita perlu ini nasihat kepada orang awam, maknanya apa? Ketulusanmu dengan orang yang ada di kiri kananmu, pandanglah mereka dengan kasih sayang. Jangan sampai engkau rela jika ada di antara mereka melakukan kemaksiatan. Jangan sampai engkau rela ada di antara mereka melakukan keharaman. Ada cinta nanti. Kalau tadi cinta kepada ulama, cinta kepada kitab Allah, cinta ke Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada orang awam, maknanya juga beda dong. Cuman cinta ada. Kalau cinta kepada orang sesama manusia begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Disebutkan oleh Rasulullah, tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai untuk saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Jika kau ingin masuk surga, enggak cukup kalau ingin masuk surga hanya untuk dirimu sendiri. Tetapi engkau harus menginginkan surga dimiliki oleh orang lain. Itu tanda iman di dalam hatimu. Maka sering kami singgung, kalau ada orang sudah bisa melakukan puasa rutin, bangun malam, terawihnya Masya Allah, apakah sudah cukup yang demikian itu? Belum cukup. Sekarang perlu di saat engkau melihat orang di kiri kananmu yang tidak puasa. Bagaimana cara pandangmu di saat melihat tetangga yang tidak puasa? Apakah engkau melihat dengan cuek bebek, tidak peduli? Kalau ternyata engkau melihat mereka dengan ketidakpedulian, dengan cuek, maka ketahuilah imanmu yang keropos. Karena apa? Itu adalah tetanggamu dan saudaramu. Sekali dia tidak puasa telah melanggar Allah dan bisa saja dengan itu masuk neraka jahanam. Lah kok kamu santai? Berarti ibadahmu ini bisa saja ibadah yang menjadikan sebab kesombonganmu. Ibadah yang tidak dibarengi dengan pandangan untuk sesama, dengan kasih sayang dan cinta. Alangkah banyaknya kelalaian kita. Kalau lihat orang macam santai. Agar tapi ahli iman yang sesungguhnya, nasihat dalam dirimu untuk orang yang bermaksiat adalah di saat mereka melakukan keharaman, mungkin engkau menitikkan air mata, engkau akan ternyuh, engkau akan prihatin, engkau akan menengadahkan tangan memohon, ya Allah, itu tetanggaku ya Allah tidak sholat, itu tetanggaku tidak puasa ya Allah. Panjatan doa untuk mereka, itu nasihatmu untuk mereka. Kemudian jika ada kesempatan atau menyempatkan diri untuk datang kepada mereka dengan cinta, bukan dengan merendahkan, dengan kasih sayang, bukan dengan meremehkan mereka. Datang kepada mereka untuk mengangkat mereka. Agar mereka bisa sholat. Agar mereka bisa kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Ini nasihat untuk mereka. Jadi kalau biarkan saja. Enggak ada nasihat untuk mereka. Nasihati mereka. Makna nasihati mereka apa? Entaskan mereka. Jadi nasihat itu jangan digambarkan sebagai seorang, kamu harus begini. Oh enggak. Diberangkan dari cinta. Ketulusan kita dengan mereka itu nasihat. Bagaimana tulus kita dengan orang awam, angkat mereka. Jangan biarkan mereka terus dalam kehinaan tersebut. Sehingga muncullah seorang guru yang tulus. Dia dengan sukarela datang ke kampung-kampung untuk mendidik mereka. Padahal mereka sudah tahu tentang ilmu. Solatnya sudah banyak. Puasanya sudah banyak. Akan tapi mereka dengan sukarela. Bahkan dalam keadaan hujan pun mereka datang. Dalam keadaan sakit mereka datang. Karena mereka tulus dengan mereka. Tidak ingin umat ini terjerumus. Dan memandang mereka dengan cinta dan kasih, bukan merendahkan. Itu nasihat untuk mereka. Li'amatihim, untuk awamnya kaum muslimin adalah bagaimana kita bisa saling mengingatkan, mengangkat mereka. Sehingga apa? Tidak boleh kita rela. Sedikit pun tidak boleh ada kerelaan di hati kita jika ada orang mukmin, seorang muslim melakukan keharaman. Jika kita membiarkan mereka melakukan keharaman, tidak ada cinta di dalam hatimu. Dan di saat tidak ada cinta, akan membiarkan. Dan di saat kita biarkan, lihat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, lihat rusaklah alam ini. Rusaklah kehidupan manusia. Maka perlu namanya nasihat. Lah ini nasihat ini yang mungkin lebih mudah kita fahami yang terakhir ini. Sebelumnya bingung bagaimana nasihat ya Allah. Enggak, nasihat Allah sudah kita sebutkan. Tapi nasihat kepada sesama manusia adalah bagaimana kita menjauhkan orang tersebut dari sesuatu yang tidak ia inginkan. Bagaimana kita menjauhkan dia dari murka Allah. Bagaimana menjauhkan dia daripada siksa Allah. Itu nasihat. Sehingga kadang-kadang nasihat dalam bentuk omongan, jangan kau lakukan itu, ya. Atau langsung kita angkat, kita pindah, takut kecebur di situ, ya. Macam-macam. Intinya adalah ketulusan kita dengan orang awam, pandangan kita, cinta kepada mereka. Dan kasih sayang. Pandanglah mereka dengan cinta, dan pandanglah mereka dengan kasih sayang. Ini kunci bagaimana kita berurusan dengan mereka. Kasih sayang, cinta. Kemudian nanti setelah itu lihat, kesinambungan. Seorang yang alim mencintai orang awam, sehingga dia hidupnya hantu untuk menyelamatkan mereka. Sang awamnya pun sadar anak akan makna nasihat, akan selalu mendengar seorang alim. Dan orang alimnya pun ternyata juga nasihatnya untuk kitabullah. Dia berpegang kepada kitabullah. Dan mencintai Rasulullah. Dan hubungannya dengan Allah benar. Beres. Makanya itulah dikatakan ad-din tersimpulkan di sini. Kebenaran dalam beragama adalah jika an-nasihat ini berjalan. Untuk dirimu dengan kepada Allah, dirimu kepada Rasulullah, dirimu untuk kitabullah, untuk dirimu, wahai para ulama, dengan guru-guru para ulama, dan juga kita dengan orang awam. Baik ini saja insyaAllah, tinggal kita koreksi bagian mana kita, urusan apa sekarang. Kalau dengan Allah, lihat tadi nasihatnya. Dengan Nabi Muhammad, iya. Dengan Rasulullah, iya. Dengan kitab Allah, dan dengan amatil muslimin. Dan yang lebih luas adalah masalah amatil muslimina. Ini dibahas tentang adab, tata krama, bagaimana kita menasihati, mengingatkan. Dan kami selalu menghimbau. Jangan buru-buru engkau mengingatkan dengan lidahmu sebelum engkau memohon kepada Allah dengan panjatan doa yang tulus dari hatimu. Supaya kita tidak masuk menjadi juru dakwah yang sombong, memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Imam Nawawi selalu mengingatkan, termasuk ustadz yang ingin menyampaikan ceramah atau memberikan pengajian kepada muridnya. Tidak boleh lupa di malam harinya melakukan sholat dua rakaat untuk memohon kepada Allah. Semoga Allah menolong orang yang akan diajarnya. Bukan sekedar menyiapkan materi yang hebat, bukan. Tapi ngadu kepada Allah, ya Allah, esok pagi aku akan bertemu dengan hamba-hambamu yang akan mendengar omonganku, ya Allah. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, buka hatinya. Oh. Bukan hanya mementingkan tentang materi yang bagus. Ini kan kesombongan, nanti hanya ingin pamer ilmu di depan orang-orang awam, dia hebat. Bukan. Bukan pamer ilmu, akan tapi rindu mengangkat mereka. Rindu kemuliaan untuk mereka. Itulah hakikat nasihat. Semoga kita benar-benar orang yang bisa bernasihat kepada Allah, memberi nasihat Allah, maknanya apa? Tulus kepada Allah, tulus kepada Rasulullah, tulus kepada kitab Allah, tulus kepada ulama-nya Rasulullah, dan tulus kepada orang-orang yang ada di kiri kanan kita, sehingga hidup kita benar-benar indah di dunia, indah di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat, selamat di dunia, dan selamat di akhirat. Itulah ad-din untuk keselamatan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kesempatan Tuhan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, hadirin dan juga para pemirsa Al-Baca TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan satu, dan kami berikan satu penanya untuk jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Yahya yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati. Ini Buya yang saya mau tanyakan berkaitan dengan mendidik anak. Ini mungkin, ya mohon maaf barangkali, bagi orang-orang tua itu adalah sesuatu yang biasa. Kebetulan anak saya baru dua, yang pertama usia mau kelas 6. Kenapa saya bertanya? Karena apakah kasih sayang seorang orang tua itu kepada seorang anak itu harus selalu memberikan apa yang menjadi keinginannya gitu. Soalnya zaman sekarang, ya saya terus terang sajalah, saya enggak malu-malu, bahwa sekarang itu banyak anak kecil tuh udah banyak pegang HP gitu, pegang HP. Sementara saya pegangnya HP yang zaman dulu, HP yang cuma bisa SMS dan buat ngebel aja, buat telepon aja. Saya tahu, ya mungkin ini, mohon maaf, anak saya di rumah mendengar mungkin, misalnya selalu nyalain radio. Jadi, saya kemarin tuh ada tulisan yang ada di lantai, ternyata subhanallah itu tulisan anak saya bahwa, "Bapak, saya ingin punya HP seperti yang dipunyai teman-teman saya." Sementara anak saya baru mau kelas 6. Terima kasih, mohon penjelasannya. Apakah ya menurut saya sih ini saya belum bisa memberikannya itu karena bentuk kasih sayang saya. Saya takutkan sendiri Bu ya, bahwa di musala-musala saya di kampung lah, saya tahu sendiri bukan dari orang lain, bahwa tidak ada walaupun anak putri juga banyak yang sudah pakai mukena, tapi di saat menunggu imam datang itu mereka pada sibuk Facebookan. Alhamdulillah saya belum bisa mengerti masalah itu, mohon dijelaskan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi di jamaah ibu-ibu, satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begini Bu ya, kalau di dalam ceramah, misalnya Buya menyebutkan tentang surga neraka, terus pas menyebutkan surga, di dalam hati saya kan berdoa semoga saya termasuk ahli surga gitu ya. Jadi pas doa itu, saya kan otomatis telinga saya nggak mendengar apa yang dikatakan Buya selanjutnya. Soalnya sedang berdoa gitu, apakah itu termasuk suul adab atau tidak. Terus ini mohon doa sama nasihatnya Buya, zaman sekarang itu bukan hanya perempuan yang mohon maaf mengumbar aurat, laki-laki juga zaman sekarang di jalan itu banyak yang minta maafnya ini lututnya kelihatan gitu tuh ya. Kita setiap hari bolak-balik jalan gitu, lewatin jalan gitu, kadang risih juga. Minta nasihatnya sama doanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah mencintai anak, mendidik anak. Memang sesuatu jika tidak punya ilmunya itu bisa bermasalah. Kalau bukan ahlinya, itu bisa bermasalah. Contoh. Tahu yang namanya sebuah obat, obat sirup, obat batuk. Dia tahu namanya obat batuk, dikasih tahu obat batuk. Tapi kan menurut dokter kan ada aturannya. Berapa yang harus kita cekok, kita berikan kepada bayi kita. Cuman seorang awam, ya karena saking cintanya kepada anaknya, satu botol aja sekalian biar cepat sembuh. Nah ini gitu, langsung gleg-gleg-gleg, matilah besok. Jadi begitulah urusan kita dengan pendidikan. Bukan ahlinya dia. Padahal ada ini hanya satu sendok, tiga kali sehari. Cuman karena dia itu alasannya cinta saya, sayang anak saya, sakitnya parah ini. Kalau kecil-kecil kan tiga hari sembuh. Kalau semuanya mungkin sehari langsung sembuh. Ya betul, sembuh langsung mati. Begitulah makna kasih sayang yang salah kepada orang yang tidak mengerti bagaimana memberikan kasih sayang. Semula adalah HP memang punya fungsi untuk komunikasi. HP adalah alat komunikasi. Jika dosisnya benar, maka dia akan bisa menjalin komunikasi baik antara dia dengan bapaknya, dia dengan saudaranya. Tapi kalau sudah tidak dikontrol, asal menjadi obat, matilah anak dengan HP itu. Jadi sama kasusnya, nggak ada beda. Makanya ini masalah berat, kadang orang latah. Jadi kalau sudah sayang itu mau diberi apa saja anaknya, yang penting dia suka. Wah ini musibah berat. Anak tidak bisa memilah dan memilih. Anaknya melihat temannya memiliki, dia memiliki. Anaknya punya, dia ingin punya. Maka tugas orang tua adalah mengarahkan, membimbing. Makanya jadilah orang tua yang benar-benar orang tua. Jadilah bapak yang bapak. Ada bapak itu tidak bisa. Masya Allah. Kalau sudah anaknya punya keinginan, sudah. Sehingga menjadi raja anaknya. Kayaknya itu sehari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Hadis yang kita baca. Seorang ibu melahirkan bosnya. Ibu gak bisa melihat anaknya ngelarang. Jangan, kok gak beda. Jangan, masih. Sudah salah. Sayang, jangan. Halo, oh, bablas dia. Ini bagaimana seorang ibu seperti itu? Seorang bapak seperti itu? Ketahuilah ada saat kita harus lembut dan penuh kasih. Akan lebih ketahuilah saat kita harus ada ketegasan. Karena apa? Tegas termasuk bagian daripada kasih sayang. Kita tahu bahaya ini, butuh belum dengan HP? Urusan untuk apa dia harus punya HP yang model begitu? Bukankah urusanku dengan dia adalah urusan komunikasi? Apalagi zaman sekarang, zaman maju, kalau urusan internet, internet baik. Apa ia butuhkan untuk belajar? Belajar itu perlu tempat yang nyaman, kemudian waktu yang tepat. Kalau alasannya internet untuk belajar, waktu yang nyaman, waktu yang tepat, tempat nyaman. Kemudian di situ, ini waktu yang tepat. Dan tempat yang nyaman ini, nggak akan HP yang nggak akan belajar di toilet, di mobil pun sudah pusing kita baca. Makanya bisa saja kita beri fasilitas internet dengan ditunggu oleh seorang bapak, karena katanya untuk belajar, untuk pengetahuan wawasan. Di tempat duduk ini kursimu yang bagus nak, supaya matamu sehat, lampunya yang terang, jangan sampai kau melihat sesuatu di tempat yang gelap matamu sakit dan tidak. Dan posisinya kita siapkan tempat yang bagus. Tapi sekarang dikasih geliar sampai anaknya sembunyi-sembunyi. Katanya Pak, yang ditonton bukan belajar itu. Na'udzubillah. Jadi jadilah bapak yang bapak. Kita harus bisa melarang sesuatu yang membahayakan untuknya. Biarpun sang bayi itu harus menangis suatu ketika. Biarpun dia harus gulung-gulung di depan supermarket. Kadang-kadang anaknya dengan senjatanya gulung-gulung. Kalau minta ada dikasih gulung. Wah, wah, wah. Orang kan pada malu. Iya, iya, iya. Dapat saya. Itu dapat saya. Nah, ini adalah sebagai orang tua yang tidak menjadi orang tua. Amanat besar di hadapan Allah. Makanya apakah anakku harus aku beri HP misalnya? Atau aku beri televisi? Atau aku beri... Ini harus benar-benar manfaat atau tidak? Dan bagaimana bahayanya itu semuanya? Makanya kenapa? Di pondok ini tidak ada yang megang HP anak-anak. Tidak ada yang katelen semuanya. Tidak megang HP semuanya. Tidak ada. Tidak ada urusan internet. Dan insya Allah tidak akan ketinggalan zaman dia mereka insya Allah. Anak-anak di pondok tidak kenal HP. Tidak kenal internet. Internet hanya dalam keadaan tertentu. Enggak ada yang megang HP di kamu. Oh, kalau anak di rumah tidur pakai HP ini. Dipegangi semuanya, Masya Allah. Begitu sulitnya mendidik anak di luar. Karena orang tua kan yang tidak punya ketegasan. Sampai kita mendapat ada sebuah catatan kecil dari seorang ibu, orang kafir. Di saat akan memberikan HP kepada anaknya pun dengan catatan, wahai anakku, aku akan beli HP. Tapi yang pertama, HP ini adalah bukan milikmu, adalah miliknya Umi. Satu, orang kafir padahal. Yang kedua, HP tidak boleh pakai pin lalu ditutup. Ketiga, kalau sampai di rumah, HP harus serahkan kepada Umi. Yang keempat, kau di saat menggunakan HP tidak boleh sembunyi. Jadi ada aturannya banyak demi keselamatan anaknya. Nah, ini orang kafir saja sadar kalau itu bahaya. Ini katanya orang kenal Nabi Muhammad, katanya HP anaknya gambarnya enggak karu-karuan. Bapak ibunya yang pertama masuk neraka jahanam. Kadang kita teledor, latah. Namanya anak, maunya suka-suka seneng. Bangga-banggaan punya HP. Sampai ada seorang, oh, Masya Allah, seorang kerjanya itu pas-pasan. Kerjanya pas-pasan. Dan sangat pas-pasan, bukan banyak, mungkin banyak kurangnya. Cuman dia latah. Dia hayalannya punya anak lima mau diberikan HP semuanya. Ajib. Dan ternyata beli HP semuanya. Memang HP nggak pakai pulsa. Celupin, selokan langsung keluar pulsa gitu. Nggak ada, pakai pulsa. Semakin nyungsep tuh manusia, otaknya nggak jalan. Banyak manusia-manusia kelihatannya pintar, tapi sangat lebih bodoh daripada si bodoh. Saya mengingatkan, wahai para orang tua, berikan kepada anakmu semua sesuatu yang bermanfaat. Jika ada tanda tidak bermanfaat atau membahayakan, Anda sebagai orang tua harus punya rambu-rambu. Dan biasanya harus mulai dari kecil, dibiasakan anak-anak untuk tidak kenal sesuatu yang membahayakan. Dari kecil sudah beri nasihat, diajari kepatuhan dari dini. Dan sebagian orang tua yang sudah nyerah dengan itu semuanya, sehingga kadang-kadang ujung-ujungnya sudah pondokin aja deh. Oh, makanya yang pondok pada bandel-bandel. Di rumah pun bisa baik dengan kau didik yang benar. Dan memang di pondok ada pendidikan. Tidak boleh HP-an, tidak ada televisi, tidak ada ini. Di pondok pesantren. Dan makanya tempat yang mulia zaman sekarang adalah pondok pesantren. Luar biasa. Bahkan ada macam-macam alumni di pondok itu. Ada alumni game, ada alumni internet, ada wajago. Ada orang, satu kisah. Bapaknya tuh kewalahan, anaknya kalau sudah game itu kayak masuk ke layar tuh. Jadi dia paling jago game. Enggak bisa pisah dengan game. Mau tidur game, mau makan game, makan pun harus nonton game dulu habis. Bingung orang tuanya, subhanallah, kayaknya anak itu dibeli oleh Allah hidayah. Lihat. Tiba-tiba saat bapaknya ngomong, kamu mondok saja, Nak, ya, mondok. Di pondok enggak ada game, Nak. Enggak apa-apa, lihat. Akhirnya, Pak, lupalah dengan game. Begitulah Allah memberikan bimbingan. Dan orang tuanya memang itu juga tidak lepas dari doa orang tuanya, tidak lepas dari makanan halal orang tuanya, tidak lepas dari himbauan orang tuanya. Artinya apa? Jangan latah kita memberikan anak kita apa yang mereka minta, akan tapi berikan kepadanya apa yang bermanfaat secara sesungguhnya kepada mereka. Bukan manfaat sesaat masalah kesenangan. Ya seperti orang ngasih anaknya sabu-sabu. Wah, sabu-sabu. Kebetulan. Kasihan. Sesuatu yang haram. Ada cara yang benar. Makanya dari itu harus ada ketegasan dari orang tua, dan ketegasan harus dibarengi dengan kelembutan, keindahan. Alangkah banyaknya terjerumus sampai dikatakan telepon beri itu syaitan, ya. Yang namanya telepon itu adalah pak posnya syaitan. Jadi dari telepon, dari internet ini adalah bisa beri itu zina, bahkan beri itu zina posnya perzinaan dan sebagainya. Hati-hati. Jadi apakah saya harus berikan kepada anak saya yang demikian? Kalaupun Anda harus memberikan telepon dan sebagainya, harus ada rambu-rambu dan aturannya. Kalau sudah Anda punya anak, kok berani menyembunyikan pin dan telepon disembunyikan, awas, Anda telah salah. Untuk apa telepon muna? Kalau kamu ingin menikah, ngomong kepada abah, tak nikahkan. Tapi kalau sembunyi-bunyi dengan yang haram, na'udzubillah. Atau ada gambar yang tidak baik di dalamnya. Atau kok dia membuka internet, kok sembunyi, ada apa? Wong kebenaran kok disembunyikan? Pasti ada sesuatu. Orang itu harus peka di situ, ketahuilah. Engkau akan ditanya oleh Allah. Jangan hanya menikmati sujudmu itu, wahai ahli sujud, anakmu juga tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan hanya senang umrah, hai jago umrah, anakmu tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan hanya senang puasa, hai jago puasa, anakmu tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan hanya senang ceramah, hai para ustaz, anakmu tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan hanya senang mengulang-ulang Al-Quran sehari hatam 3 kali, wahai penghafal Quran, anakmu tanggung jawab di hadapan Allah. Ayo. Jangan sampai kita kecebur neraka jahanam gara-gara anak. Maka perlu peduli pada pendidikan anak. Perlu situ ketegasan. Biarkan anak kita nangis sehari dua hari, setelah itu akan tersenyum sepanjang masa sampai masuk surga. Cuman kadang tidak teganya seorang tua. Kasihan. Kasih aja, Pak, enggak apa-apa. Iya, biarin masuk neraka ya. Iya, enggak apa-apa. Awas, hei para orang tua, hati-hati. Jadi harus ada ketegasan di situ. HP kalau belum diperlukan, jangan diberi. Kalaupun diberi pun ada aturannya yang banyak demi keselamatan mereka. Demi keselamatan mereka. Internet, televisi pun harus ada aturannya. Kalau Anda ingin belikan televisi, harus ada aturan, sayang. Berapa menit, berapa jam sehari harus nyala televisi. Ya bah, televisi saya akan ngambil jadwalnya, berita radio, apa berita jam ini, kemudian acara kesehatan, acara apa. Kadang seorang tua pun tidak pantas jadi orang tua. Buru-buru nikah dia, punya anak. Orang tua tidak pantas jadi orang tua. Latah setiap pagi itu televisi nyala 24 jam. Apalagi? Ya latah memberikan kepada anaknya apa saja mereka inginkan, bukan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Kaidahnya, bagaimana urusan kita dengan anak? Berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan dan apa yang bermanfaat untuk mereka. Jangan kau berikan kepada mereka semua yang mereka minta. Karena kadang mereka minta sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena mereka nalarnya belum hidup, belum jalan. Mereka belum bisa berpikir. Mereka belum. Termasuk memilihkan sekolah. Anda yang memilihkan sekolah untuk anak-anak. Anda yang memilihkan sekolah. Anda sudah ngerti mana sekolah. Tanya kepada guru, tanya ulama. Mana sekolah anak saya? Saya anak saya ingin jadi dokter. Oke, di mana tempatnya? Kemudian ngekosnya di mana? Anda yang memilih. Jangan anakmu sendiri yang suruh memilih. Anakmu adalah dengan kawannya. Dan kawannya bukan ustadz, bukan ulama. Dan kawannya pun bukan Anda. Maka banyak orang terjerumus yang demikian ini. Sehingga orang anak ngambil kuliah itu hanya ngikut temannya. Dan ngambil fakultas ini, ya ikut. Bukan dari dasar, dari dalam hatinya untuk cinta kepada ilmu tersebut. Nggak akan berhasil yang demikian itu. Baik, ini saja insya Allah. Kemudian masalah yang kedua adalah, di saat Anda berdoa, tidak akan bertentangan dengan kekhusukan. Lintaskan doa sesaat saja, sehingga tetap mendengar. Tidak termasuk su'udon, su'usul adab, pasang abar tidak termasuk adab yang tidak baik di saat kita mendengar dari seorang ulama, bahkan Al-Quran tentang surga, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku ahlinya, atau mendengar neraka, ya Allah jauhkan aku dari neraka, itu tidak su'ul adab, karena permohonan, tanda khusyuk malahan. Ya sesaat saja, jangan doanya setengah jam. Ya ini bukan begitu, sesaat ya Allah jadikan ahli surga, lintas selesai. Baik ini, kemudian juga, masalah aurat tentu memang dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama, aurat yang paling pertama bagi yang laki-laki adalah aurat besar. Pas hati-hati, aurat besar adalah, mohon maaf, lubang depan, lubang belakang, aurat besar. Sepakat yang hawas, hati-hati. Jangan seenaknya membuka aurat tersebut. Kemudian antara pusat dengan lutut, ini adalah menurut jumhur ulama termasuk bagian aurat. Hendaknya kaum pria pun menghindari untuk membuka auratnya. Hati-hati. Lututmu, wahai kaum pria, sampai pusatmu. Adapun perempuan sekujur tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan, sekujur tubuh wanita adalah aurat yang tidak bisa dibuka di hadapan kaum pria, termasuk wajahnya hendaknya ditutup. Pendapat yang kedua adalah wajah boleh dibuka, telapak tangan boleh dibuka. Baik, ini adalah aurat. Kalau sudah seorang anak gadis buka sampai paha, kasihan, itu yang salah orang tuanya yang mendidiknya. Semoga Allah mengampuninya dan berikan petunjuk. Dan aurat adalah melihat aurat haram. Jadi ada sebagian orang yang tengin masalah buka aurat. Ada dosa itu jika kau lakukan adalah untukmu sendiri. Kalau Anda makan daging babi adalah untukmu sendiri, dosa besar. Tapi ada urusannya dengan dirimu sendiri. Dan dosa makan daging babi, naudzubillah, haram. Cuma ada dosa yang membawa orang lain berdosa. Bahkan kelihatannya sepele tapi bisa menjadi gede. Termasuk membuka aurat. Buka aurat di depan orang. Membuka aurat adalah dosa. Kemudian orang itu melihat auratmu, wahai anak gadis misalnya, dia akan bangkit syahwatnya, kemudian berpikiran, enggak. Bisa saja 10 perzinaan di sana gara-gara melihat auratmu. Kelihatannya hanya membuka aurat saja, tapi ini rentetannya banyak. Makanya jangan dianggap sepele. Maka harus hati-hati urusan aurat. Dan Anda seorang wanita, jangan memikir diri Anda sebagai wanita. Wanita yang di saat Anda melihat rambut wanita, Anda biasa saja. Karena wanita dengan wanita. Di saat Anda melihat leher seorang wanita, biasa-biasa saja. Tapi itu kaum laki-laki, dia diberi oleh Allah fitrah untuk cenderung kepada kaum wanita. Kalau Anda menjadi seorang laki-laki, Anda akan mengeluh. Maksudnya ini menggoda. Makanya syariat sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau aurat itu, untuk menjaga kemuliaan. Kalau aurat ini menjaga kemuliaan, Anda seorang wanita, menutup auratmu, kemuliaan untuk dirimu sendiri. Agar dirimu tidak menjadi bahan ejekan, untuk diremehkan oleh kaum pria. Tutup auratmu, ini kemuliaan untuk dirimu. Dan jika engkau membuka aurat, dosa di dalam dirimu sendiri, ternyata orang lain menjadi dosa gara-gara kamu, tumpangkan lagi. Sampai gara-gara melihat auratmu, kemudian dia melakukan banyak kemungkaran, semuanya juga ditumpangkan kepadamu, karena kamu adalah sebabnya. Jangan dianggap sepele masalah aurat. Perzinaan terjadi di mana-mana adalah karena orang membebaskan auratnya dibuka. Lah kalau auratnya tidak mungkin dilihat oleh kaum pria, gimana bisa berzina? Mustahil berzina. Oh, jangankan kau berzina, betisnya saja enggak boleh dilihat. Apalagi wilayah tertentu akan disentuh oleh seseorang, enggak mungkin. Jadi bertahap kemungkaran terjadi dari mulai membuka betisnya, memperkenankan tangannya disentuh, memperkenankan pipinya dicium, memperkenankan ini terus sampai derajat zina. Jadi ada bertahap berzinaan itu seperti itu, dari membuka aurat dulu. Tapi kalau orang mengatakan haram dilihat, oh dilihat saja haram, bagaimana disentuh? Bagaimana terjadi berzinaan? Enggak mungkin. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum pria pun juga ada auratnya, Anda hendaknya Anda tutup antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut, pakai celana. Dan Anda bisa baca dalam kitab-kitab fikih Syafi'i khususnya. Kita tidak bicara tentang madhab Malik rahimahullah taala. Anda Syafi'i, di pondok kita belajar madhab Syafi'i. Akan tapi banyak di pondok juga, di rumah kita mandi bareng-bareng, kelihatan semuanya. Siapa yang memperkenankan itu semuanya? Ulama mana sampai kelihatan aurat besar, mohon maaf. Gimana ilmu bisa didapat? Makanya kami himbau kepada semua, semoga ini anak-anak kita bisa menjadi ulama, punya pondok, punya pesantren, punya sekolah, punya madrasah, bisa bangun masjid. Kami himbau yang ngurusi masjid, yang ngurusi madrasah, yang ngurusi pesantren, tolong utamakan tentang kamar mandi dan toiletnya. Buatlah sebisa mungkin fakir-fakirnya dirimu, tolong ada tutupnya. Fakir-fakirnya dirimu, hendaknya itu ada tutupnya, biarpun pakai plastik, pakai seng, pakai gedek, pakai daun, supaya tidak dilihat auratnya oleh orang lain. Pondok pun demikian. Kamar mandi lebih penting daripada masjid. Masjid itu dikasih patok 4, 1-1, dikasih pasir, kemudian diniati wakaf untuk masjid, maka jadi masjid, sholat di situ pahalanya berlipat ganda. Tapi kamar mandi kalau terbuka, maksiat. Maksiat ini. Haram. Mandi bareng. Na'udzubillah. Kif. Hukum mana yang berkenankan sampai kelihatan aurat besar? Dari mana itu semuanya? Kita harus insyaf kalau benah diri. Ada sebagian di saat kita ngomong begini tersinggung. Kenapa? Iya pondoknya ini karena banyak duitnya. Ini kan pondok fakir. Ini bukan urusan fakir, urusan kemauan. Wong bangunannya gede. Hanya kamar mandi tak ada nih. Potong bangunan itu untuk buat kamar mandi. Lebih penting kamar mandi daripada bangunan gede megah itu. Kamar mandi nomor satu. Toilet. Tertutup. Tidak ada yang terlihat auratnya. Ini penting. Ini urusannya dengan Allah dan Rasulnya. Ini urusannya iman. Kapan kita amalkan ilmu kalau tidak dengan ini? Kadang masjid, Masya Allah. Bingung, masjid tidak ada pintunya. Terus kalau kencing bagaimana ini? Kalau buang air kecil? Ya sudah. Siapapun boleh melihat. Hanya tidak ada tulisan itu saja. Kemudian ada sebagian tempat menuntut ilmu agama, gak ada tutupnya, bertiga biar berdagang, ajib. Ini mohon maaf, ini kritik ke dalam, kritik ke dalam. Kalau kita ingin ini termasuk menjalankan syariat, apa artinya kita gembar-gembor menjalankan syariat di luar kalau di dalam tidak? Harus kita yakini, ini loh harus aku membuat musola kecil. Lihat, toiletnya sebisa mungkin, seng murah kok. Biarpun tidak bisa pakai pintu bagus, pakai kawat saja, ceklek, gitu, sudah aman. Tidak usah pakai pintu yang fiber macam-macam, itu Anda tidak usah. Ini pintu ceklek, aman. Termasuk Anda, wahai orang tua yang ada di rumah, buat penutup. Kalau engkau punya anak putri, jangan sampai di saat mandi, anak laki-lakimu melihatnya. Ketahuilah setan akan berbisik di mana saja. Dan juga mungkin kita harus, ini sebuah kisah, pesantren di Pontianak, barangkali mendengar di Pontianak. Pesantren dari Pontianak ini, alhamdulillah tangganya, tetangga pondok ini, Masya Allah orang-orang baik semuanya. Kita senang. Dan disendang, seperti disendang sendiri, tetangganya Masya Allah membantu, menyambut. Gak ada kita permasalahan dengan tetangga pondok, ini tanda Insya Allah ini adalah ahli surga. Disendang di sana juga, di Pontianak. Ini ceritanya suatu ketika, mungkin mendengar karena radio Pontianak juga merilis saat ini. Suatu ketika kami lagi jalan-jalan ziarah kepada tetangga pondok. Setelah kami ngobrol-ngobrol dengan tetangga pondok, tiba-tiba ada salah satu, ada perempuan di itu nyebur biur gitu. Rupanya mandi di situ, nyuci di situ. Oh, saya baru sadar. Semula nggak tahu kalau di situ adalah biasa orang mandi di pinggir sungai. Akhirnya kami berbicara dengan yang ngurusi pondok. Katailah, hentikan dulu membangun pondok. Kenapa Bu ya? Kita lebih penting ngurusi auratnya orang daripada bangun pondok. Buatkan pembatas penutup. Biarpun kamar mandi seng melingkar begitu, biar bebas dia mandi di situ nanti. Sehingga tidak terlihat. Malam hari kemudian pas ada pengajian, kami minta izin kepada jamaah semuanya. Dan mohon tidak marah dengan kami kalau kami punya usulan. Insya Allah nanti tim pondok akan mengirim sesuatu tukang sama sengnya sama itu untuk membuat penutup. Kira-kira setuju enggak? Subhanallah. Karena orang baik. Dari panitia pondoknya juga orang yang sadar. Insya Allah dikasih nasihat langsung iya. Orang kampung mengatakan iya boleh semuanya. Hanya ada beberapa yang tidak mau. Bukan karena tidak mau. Karena apa? Enggak usah pondok yang memberi. Biar kami yang membangun sendiri. Akhirnya satu deret semuanya tertutup. Alhamdulillah. Pertama, sebelum aku ditanya oleh Allah nanti. Ini termasuk harus kita pikirkan. Ada penutup seng melingkar begitu. Anda bisa melihat. Tutup. Kan sungai. Ini sungai. Ditutup begitu sudah. Kalau itu enggak akan kelihatan dari sana sini. Dan ini ibadah. Harus kita pikirkan yang demikian itu. Jangan hanya bangun gedung mega, masjid mewah. Tapi aurat ini loh, aurat. Kita harus biasakan dari demikian ini. Aurat. Menutup aurat. Baik, ini salah satu contoh. Baik, kita ayo pulang ke rumah. Semoga Allah berikan kecukupan kepada kita semuanya. Beli seng bekas di sana tuh. Seng bekas itu ada di situ, ada seng bekas itu cuma berapa ribu tuh. Untuk membuat penutup di kamarnya. Kalau memang betul-betul fakir, gak punya bisa laporan, nanti akan dikirim seng. Jadi karena untuk menutup aurat perlu ini, lebih wajib ini, dari yang lainnya. Sehingga anak putri kita di saat mandi, dia bebas. Aman, tidak akan terlihat oleh siapa-siapa. Anak laki-laki kita pun demikian. Mata terjaga, aurat terjaga, kehormatan terjaga, keselamatan terjaga nanti insyaAllah. Baik, ini masalah aurat. Semoga Allah menutup aurat kita di dunia dan di akhirat. Baik, buka puasa bersama tanggal 19 Ramadan. 24 Juni, Jumat. Jumat 19 Ramadan. Tidak tahu ini tanggal berapa Ramadan? Jumat ini? Jumat depan lagi insyaAllah. 19 Ramadan, buka bersama di sini. Semuanya boleh, tidak usah bawa apa-apa, makan di sini. Hah? InsyaAllah buka bersama di sini. InsyaAllah datang saja, insyaAllah ada buka. Cuman ada yang bertanya, Buya, kalau tahun dulu kan ada orang yang pengen ya ikut-ikutan untuk membantu buka, gimana? Yang ingin berpartisipasi boleh, cuman mohon paling tidak komunikasi supaya seimbang nanti. Jangan nanti semuanya membantu sayur tok, nanti bukannya pakai sayur saja enggak ada. Atau telur tok, nanti telur semuanya enggak ada. Jadi komunikasi ya, mendatangi stand di depan ada yang pengin membantu untuk buka bersama di sini, partisipasi boleh di depan sana ke kosong di depan ada di depan. Atau menghubungi 085-085-320-821-387. 085-320-821-387. Masya Allah. Kemudian kajian bersama Umi hari Kamis 11 Ramadan. Kamis besok ini 11 Ramadan. Atau 16 Juni di Masjid Syiarul Islam. Kuningan. Baik, ini saja. Dan jangan lupa pembangunan pondok terus. Pondok mengundang siapapun yang ingin berjuang di sini, segera, jangan menunda-nunda esok hari. Kita khawatir takut esok hari adalah bukan bagian kita. Semoga semua panjang umur, akan terwujud dalam berbuat baik, jangan menunda-nunda. Dan juga pembebasan tanah di sebelah ini, semoga mohon berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah mengirim orang-orang ahli surga yang bisa membantu ini semuanya, bantu pembebasan tanah ini. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusun alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada hati kami ketulusan ya Allah, ketulusan kepada-Mu ya Allah dalam mengiman, beriman kepada-Mu ya Allah, ketulusan dalam kami beriman kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dalam mencintai-Mu dan mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan mencintai kitab kekasih kitab suci-Mu ya Allah, dan mencintai ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan berikan kepada kami ketulusan di antara kami, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram, jauhkan kami dari membuka aurat kami, dan siapapun saat ini ya Allah yang mendengar suara ini atau melihat menyaksikan acara ini atau hadir di sini,